Satu tebang, ada percuma dulu untuk semuanya. Kita panggil ada Ajaku Malah masih berkolaborasi bersama Gay NK Live. Yosi, Sreng bro. Satu lagu khusus buat Bos Kareng ya bro. berlalu. Satu baik, lagu. Terima kasih. Ini mengingatkan Bos Gareng. Oh gitu. Yang dahulunya pernah patah hati, tapi sekarang enggak patah sekarang hati. Bangkit lagi. Iya. Tambah sukses usahanya. Amin. Kasetnya tambah lancar. Okay. Jodohnya tambah laris. Amin. Serengnya tambah lancar juga ya. Maksudnya okay. Goreng.